1, 2, 3, go. Kami datang dengan penuh harapan dari jauh dari kota malam. Kenalkan kami dari Nasar, grup solawat yang luar biasa. Kami datang untuk menghibur semua. Senatalis ITS K55. Salam solawat, salam semangat. Terima kasih kami untuk UKM Cinta Rebana ITS. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Ya Imam al-Rusli, ya Sanadi, anta babullahi mu'tamadi. Fabi dunyaya wa akhirati, ya Rasulallahi khud biyadi. Ya Rasulallahi khud biyadi. Ya Imam al-Rusli, ya Sanadi, Bye. رسول الله